Pujak keramik ancur, kawan kami simpang siur. Munok malas, diam di rumah anggur-anggur. Tapi kebanyakan saya ngujik pakai motor. Nok penting berasap dapur. Nok bini jangan tergiur kanok laki macam aktor. Ngalok kalah kerja kantor, ada motor. Sekali kawin ay, ketangin buruk giur-giur macam traktor. Nok laki juga jangan tergiur kanok bini budak ngepur. Sekali kawin tak pandai masak ke dapur. Masak nasi jadi bubur. Akhir dusir mertu lalu sepur. Kawan-kawan jangan gulur, ambil peliti, ay pikul sungkur. Hati-hati wan kalau dicabur, di situ banyak lumpur. Curung ke kanan, curung ke kiri, banyak udang, ay ada minggi. Isok ndak payah agi, tinggal kunyit lengkuas kuncabi. Gelap di terlampau sungkup di matang bakau nungkup ngelayau sebab mata pukau mudah biasa pusat tercuba jangan minggah dan ada-ngada kurang berpulih diri dah ada nyakitkan badan ngantukkan mata. Jangan gulur, ambil pelite, ay pikul sungkur. Hati-hati wan kalau tercabur, di situ banyak lumpur. Surung ke kanan, surung ke kiri, banyak udang, ay ada minggi. Isok ndak payah agi, tinggal kunyit lengkuas kuncabi. Ngadu-ngadu kurang berpulih diri dah ada nyakitkan badan ngantukkan mata.